بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى تتكن لاترانيا membahas tentang al-mubtada'u wal-khobaru, ya, tentang mubtada' dan khobar. Jadi al-mubtada' wal-khobar, ya, keduanya termasuk isim-isim yang marfu', dan ini saling terkait antara mubtada' dengan khobar, karena keduanya ini yang membentuk, yang menyusun, ya, jumlah ismiyah menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna dengan adanya dua hal ini, yakni mubtada dan khobar. Sebelumnya sudah dibahas, disampaikan tentang mubtada, ya, pengertian maupun jenis-jenisnya, dan juga hal-hal yang terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya insyaallah akan dibahas, dijelaskan di sini tentang khobar. Al-khobaru wa aqsamuhu, khobar dan macam-macamnya. Wal-khobaru huwa al-juz'u alladhi tatimmu bihi al-fa'idatu ma'a mubtada'in. Ya, di sini disebutkan pengertian dari khobar oleh penyusun kitab ini, mutamimah ini. Yang dimaksud dengan khobar, ya, adalah bagian yang menyempurnakan faedah, ya, faedah dalam jumlah tersebut, dalam kalimat tersebut, ya, bersama mubtada. Jadi bagian dalam kalimat yang bersama mubtada itu menyempurnakan faedah dalam kalimat tersebut. Jadi menjadikan kalimat itu, jumlah itu menjadi jumlah mufidah, kalimat yang berfaedah, memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna. Ini makna khobar, ya, bagian yang menyempurnakan kalimat itu mempunyai faedah secara sempurna bersama dengan mubtada. Jadi inilah yang menyusun jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, dengan adanya khobar tentunya bersama mubtada yang sebelumnya, maka jumlah itu menjadi mufidah, faedatan ta'ammah, ya, memberikan faedah dengan faedah yang sempurna, yang lengkap, yang bisa difahami maknanya secara jelas, tidak rancu atau tidak samar lagi. Wahuwa qismani, dan khabar ini ada dua macam, ya. Mubtada kemarin ada dua macam, khobar juga ada dua macam. Dari sisi jumlahnya masing-masing sama, terdiri dari dua macam, dua jenis, tetapi berbeda. Kalau mubtada dua jenis, dua macam, yaitu berupa ism zahir dan berupa bomir. Adapun khobar ini ada dua macam, dua jenis, yakni mufradun wa ghairu mufradin. Yakni khobar yang berupa mufrad, ya, maksud mufrad di sini adalah yang selain dari jumlah, selain dari kalimat, ataupun yang serupa dengan kalimat, ya. Dan ya, nanti akan dijelaskan insyaallah, ya. Jadi pengertian mufrad di sini dalam jenis khobar ini berbeda dengan pengertian mufrad pada jenis-jenis isim dilihat dari sisi jumlahnya. Ya. Dalam pembahasan yang lain, ya, tentang isim, ya, disebutkan bahwasanya isim dilihat dari jumlahnya, ya, terbagi menjadi tiga, yaitu ifrad atau juga disebut dengan mufrad, yakni isim yang menunjukkan jumlah satu. Kemudian tasniyah atau mutanna, yakni isim yang menunjukkan jumlah dua. Kemudian jamak, isim yang menunjukkan jumlah tiga ataupun lebih dari itu. Itu makna mufrad dalam bagian atau jenis isim menunjukkan makna tadi, menunjukkan jumlah yang satu atau tunggal. Tetapi pengertian mufrad terkait dengan khobar itu berbeda dengan pengertian mufrad pada isim tersebut. Jadi bedakan, istilah itu sesuai dengan siyaqul kalamnya, sesuai dengan konteksnya. Setiap istilah itu kemudian disamaratakan untuk semuanya, tidak, tapi sesuaikan dengan pembahasannya, ini terkait dengan apa. Ya, kalau mufrad terkait dengan jenis-jenis isim, ya berarti itu dilihat dari sisi jumlahnya tadi. Tetapi kalau mufrad ini terkait dengan khobar, yang dimaksud adalah khobar itu berupa satu kata, ya, bukan berupa kalimat ataupun yang serupa dengan kalimat. Ini makna khobar yang jenisnya mufrad. Sehingga tercakup di sini, nanti akan ditunjukkan contohnya, khobar mufrad tercakup di sini adalah isim-isim atau khobar yang itu berupa isim-isim yang menunjukkan jumlah satu atau ifrad, kemudian tasmiyah atau musanna ataupun jamak, baik itu muzakkar maupun mu'annas. Ya, itu semua termasuk khobar mufrad. Nanti akan ditunjukkan contohnya insyaAllah. Ini. Kemudian jenis yang kedua dari khobar adalah ghairu mufrad. Ya, yang dimaksud dengan ghairu mufrad, ya tentunya yang selain dari mufrad tersebut. Dan ghairu mufrad itu nanti juga ada beberapa macam bentuknya. Akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya ini. Fal mufradu, yang mufrad, ini khobar yang berupa mufrad. Di sini dijelaskan dengan contoh, supaya bisa lebih mudah untuk difahami. Fal mufradu, khobar yang mufrad, berupa mufrad. Nahu, contoh. Zaidun, qaimun. Zaidun ini mubtada, qaimun khobar. Nah, qaimun ini khobar yang berupa khobar mufrad. Jenis khobarnya. Ya, tidak dari jenis khobarnya. Ini adalah khobar mufrad. Wa zaidani qa'imani. Dua orang zaid itu berdiri. Az-zaidani ini mubtada. Qa'imani ini khobar. Ya, qa'imani khobar ini berupa khobar mufrad. Walaupun secara bentuk, ya, kalau dilihat bentuk ini, qa'imani ini bentuk musanna atau tasniyah, yakni menunjukkan jumlah dua, dua orang yang berdiri. Tetapi dilihat dari jenis khobarnya, dia masih termasuk khobar mufrad. Ya, ya, berupa satu kata, bukan jumlah, bukan yang lainnya. Ini termasuk khobar mufrad. Contoh yang berikutnya, wazaiduna qaimuna. Orang-orang bernama Zaid atau para Zaid itu, ya, berdiri. Di sini az-zaiduna sebagai mubtada, kemudian qa'imuna sebagai khobar, dan ini termasuk khobar mufrad. Walaupun lafaznya itu jamak, walaupun maknanya itu jamak, qa'imuna ini bentuk jamak, jamak muzakkar salim. Tetapi terkait dengan kedudukan lafaz ini sebagai khobar, ini termasuk jenis khobar mufrad. Ya, wa zaidun akhuka, zaidun ini mubtada, akhu sebagai khobar, ini juga termasuk khobar yang mufrad. Jadi ini yang dimaksud dengan khobar mufrad, bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat, ataupun bukan berupa syibhu jumlah, sesuatu yang menyerupai kalimat. Nanti akan dijelaskan untuk itu. Ini, jadi berupa satu kata, satu isim, baik itu menunjukkan jumlah satu, ifrad, qa'imun misalnya, ataupun menunjukkan jumlah dua, tasniyah atau musanna, qa'imani misalnya, ataupun menunjukkan jamak, qa'imuna misalnya. Ini termasuk khobar mufrad. Di sini yang ditunjukkan pada contoh-contoh mudzakkar ini insya Allah sudah mencukupi. Kalaupun diperlukan juga termasuk yang mu'annas. Ini juga termasuk khobar mufrad. Baik itu mu'annas yang ifrad yang menunjukkan jumlah satu, ataupun yang mutanna ataupun yang jamak. Misalnya Hindun qa'imatun. Hindun qa'imatun. Nah, ini qa'imatun. Lafaz ini, isim ini menunjukkan jumlah satu, isim mufrad atau ifrad. Kemudian dia mu'annas, ya, untuk perempuan dengan adanya ta'nis. Ya, dalam kalimat tersebut, ini kedudukannya sebagai khobar dan termasuk jenis khobar yang mufrad. Untuk yang musanna, al-hindani, dua hindun, dua perempuan yang bernama Hindun. Ini al-hindani qa'imatani, qa'imatani, berdiri, dua orang Hindun itu berdiri. Qa'imatani ini sebagai khabar termasuk khabar mufrad, walaupun lafadznya tadi mu'annas musanna. Contoh yang jamak, al-hindatu, para Hindun, perempuan-perempuan yang bernama Hindun itu qa'imatun. Ini qa'imatun jamak, ini juga termasuk khabar mufrad. Ini jadi mencakup semuanya, baik mudzakkar maupun mu'annas, baik ifrad tasniyah maupun jamak. Ini semua termasuk khabar mufrad. Ini dulu, untuk yang berikutnya nanti dilanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, insyaallah melanjutkan pembahasan tadi tentang jenis-jenis khabar. Yang pertama yaitu khabar mufrad. Tadi sudah disampaikan, dijelaskan maksud khabar mufrad tersebut. Ini mencakup semua hal dari sisi jumlah, baik itu menunjukkan jumlah satu atau ifrad, kemudian tasmiyah dan jamak, dan juga dari sisi jenisnya muzakkar maupun mu'annas. Kemudian ketika dijumpai atau ketika bertemu antara yang muzakkar dengan yang mu'annas, dua orang ya, untuk yang musanna ataupun mungkin yang jamak, ketika bertemu muzakkar dengan mu'annas, maka nanti yang muzakkar itu mengalahkan yang mu'annas. Jadi lafaz yang digunakan adalah lafaz yang muzakkar, itu sudah mencukupi mencakup yang mu'annas yang bersamanya. Misalnya Zaidun wa Hindun. Zaidun wa Hindun. Ini yang satu muzakkar, yang satu mu'annas. Jumlahnya dua atau musanna, tasniyah. Maka nanti khobarnya cukup dengan bentuk yang musanna, yang muzakkar, yakni qa'imani. Zaidun wa Hindun qa'imani. Walaupun seandainya yang disebutkan yang mu'annas dulu, misalkan Hindun wa Zaidun, juga sama, tetap menggunakan bentuk yang muzakkar, qa'imani. Jadi muzakkar itu mengalahkan atau mendominasi terhadap yang mu'annas. Ini termasuk yang jamak. Ketika jumlahnya banyak, di situ ada muzakkar, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang mu'annas, maka cukup disebutkan atau digunakan lafaz yang muzakkar, itu sudah mencakup semuanya termasuk yang mu'annas yang bersamanya. Jadi tidak perlu dipisahkan, tidak perlu disebutkan satu persatu masing-masing. Misalkan Az-Zaiduna qa'imuna wal hindatu qa'imatun, ya, tidak seperti itu. Cukup az-zaiduna wal hindatu qa'imuna, itu sudah mencukupi, itu boleh. Jadi cukup digunakan lafaz yang muzakkar untuk semuanya, karena muzakkar ini yang dominan, yang lebih menguasai, yang mencakup semuanya termasuk yang muannats. Ini. Bahkan misalkan ketika jumlahnya banyak, ada banyak perempuan, ya, dengan satu laki-laki misalnya, ya, perempuannya banyak kemudian laki-lakinya hanya satu, maka di situ yang digunakan adalah lafaz yang muzakkar jamak. Ya, lafaz yang muzakkar jamak. Ya, Zaidun wal Hindatu, Zaidun dan para Hindun, Hindun perempuannya banyak. Atau mungkin Zaidun wa banatuhu, putri-putrinya, atau wa akhawatuhu, saudari-saudarinya. Zaidun seorang laki-laki sendiri, kemudian dia punya saudari sekian banyak, perempuan semua, ya, saudari, ya, perempuan semua sekian banyak. Maka cukup disebutkan dengan lafaz misalnya qa'imuna, dengan bentuk jamak yang mudzakkar. Okay, ini sudah mencukupi. Tidak perlu Zaidun wa akhawatuhu qa'imun wa qa'imatun, ya, tidak perlu, cukup Zaidun wa akhawatuhu qa'imuna, seperti itu. Jadi muzakkar itu dominan atau menguasai, mengalahkan terhadap yang muannas, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Ini secara umum, ya, tidak hanya terkait dengan khabar, tapi nanti dalam penggunaan secara umum juga bisa berlaku demikian. Ini. Kemudian yang berikutnya, jenis-jenis khabar yang kedua, yaitu khabar ghairul mufradi, ghairul mufrad. Wa ghairul mufradi, ghairul mufrad, khabar yang berupa ghairul mufrad, disebutkan di sini ada tiga macam. Ya. Ada tiga jenis poin yang disebutkan di sini. Awalan yang pertama, imma jumlatun ismiyatun, ya, bisa berupa jumlah ismiyah. Jadi ghairu mufrad ini yang pertama adalah berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar, diawali oleh ism, ya, kemudian tersusun dari mubtada dan khabar. Ini makna jumlah ismiyah. Jadi khabar dari suatu mubtada itu berupa susunan mubtada dan khabar. Dan tentunya pada kalimat ini, pada jumlah yang menjadi khabar ini, itu nanti akan ada rabit, ya, akan ada rabitnya, sesuatu yang mengkaitkan dengan mubtada yang sebelumnya. Ini. Ketika khobar berupa jumlah, berupa kalimat, tentunya dalam jumlah tersebut, jumlah ismiyah itu, ini akan ada robit atau akan ada sesuatu yang mengkaitkan dengan mubtada yang sebelumnya. Dalam kalimat tersebut ada robitnya tadi. Ini, ya. Dan itu bisa tampak, bisa kelihatan dalam jumlah tersebut yang menjadi khobar. Nahu, sebagai contoh, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun budak perempuannya pergi. Nah, di sini Zaidun ini sebagai mubtada. Dalam kalimat ini jumlah ismiyah karena diawali oleh ism yaitu Zaidun, kemudian Zaidun ini sebagai mubtada. Dan disebutkan mubtada yang pertama, ya, mubtada atau mubtada yang pertama. Kemudian jariyatuhu, ya, jariyatu ini sebagai mubtada yang kedua. Dalam kalimat ini jariyatuhu ini mubtada yang kedua. Kemudian zahibatun, ya, zahibatun ini sebagai khobar khobar dari mubtada yang kedua. Zahibatun ini sebagai khobar dari jariyatu. Kemudian jariyatuhu zahibatun ini berarti tersusun dari mubtada dan khobar. Jariyatuhu zahibatun, jariyatu mubtada, mubtada yang kedua tadi. Kemudian zahibatun itu khobarnya, khobar dari jariyatu. Berarti ini susunan mubtada dan khobar, ini adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini, jariyatuhu zahibatun, ini semua menjadi khobar dari mubtada yang pertama, dari Zaidun tadi. Jadi keseluruhan. Keseluruhan dari kalimat ini, jariyatuhu zahibatun, itu yang menjadi khobar dari Zaidun, dari mubtada yang pertama. Ini khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ya. Nah, jumlah ismiyah ini jariyatuhu zahibatun, karena ini berupa jumlah, berupa kalimat, maka secara lafaz dia tidak bisa dirofakkan. Ya, berbeda dengan khobar yang mufrad. Khobar mufrad, khobar yang jenisnya mufrad tadi, ya, secara lafaz itu bisa dirofakkan. Karena sebagaimana disebutkan di awal, khobar ini termasuk isim yang marfu, yang keadaannya rofa. Sehingga tentunya secara asal, lafaz atau isim yang menjadi khobar, maka keadaannya akan marfu. Ditandai dengan tanda-tanda rofa-nya. Tanda asli dengan dhammah, seperti qa'imun, atau tanda pengganti dengan alif pada musanna seperti qa'imani, atau tanda pengganti dengan wawu seperti pada jamak yaitu qa'imuna ataupun akhuka pada asmaul khamsah. Ini tanda-tanda rofa, ya, karena ini menjadi khobar. Jadi lafadznya bisa dirofakkan dengan tanda-tanda rofaknya ketika khobar berupa khobar mufrad. Tetapi kalau khobar itu berupa jumlah ismiyah, ini secara lafadz tidak bisa dirofakkan semuanya. Ya, satu kalimat ini secara keseluruhan, ya, bukan satu persatu tadi, bukan, tapi secara keseluruhan tidak bisa kemudian semuanya dijadikan rofa, ya, karena ini berupa jumlah, berupa kalimat, sehingga masing-masing akan sesuai dengan keadaan kata-kata itu dalam jumlah tersebut. Ya, jariyatuhu zahibatun tadi jumlah ismiyah, jariyatu sebagai mubtada dia marfu dengan dhammah, zahibatun sebagai khobarnya dia marfu dengan dhammah. Ini dalam satu kalimat ini saja, jariyatuhu zahibatun. Adapun secara keseluruhan, jariyatuhu zahibatun, semuanya ini menjadi khobar dari Zaidun, maka tidak bisa semuanya ini kemudian dirofakkan. Ya. Bedakan, ya, pisahkan. Masing-masing atau asalnya, sekiannya dengan keadaan keseluruhan satu kalimat, itu berbeda. Sehingga karena dia tidak bisa dirofakkan secara lafaz, maka nanti dikatakan dia rofaknya itu secara mahal, secara kedudukan. Ya. Disebut fi mahali rofin, ya, pada tempat rofak. Jadi jariyatuhu zahibatun jumlah ismiyah fi mahali rofin, pada tempat rofak. Yakni khobar dari mubtada yang pertama tadi yaitu Zaidun. Ini. Jadi demikian, rofaknya itu secara mahal, secara tempat, secara kedudukan. Kemudian yang menjadi rabit, ya, yang menjadi pengikat atau yang mengkaitkan antara jumlah ismiyah ini dengan mubtada yang awal adalah adanya dhamir ha pada jariyatuhu. Ya, dhamir ha jariyatuhu ini yang menjadi rabit, yang mengkaitkan, yang mengikat jumlah ismiyah ini dengan mubtada yang awal tadi. Kenapa? Karena nomer ha pada jariyatuhu itu kembalinya secara makna pada Zaidun. Jadi jariyatuhu budaknya, budak perempuannya, maksudnya adalah budak perempuan dari Zaid. Kembali ke Zaidun tadi, mubtada yang awal. Sehingga ketika khobar berubah jumlah ismiyah semacam ini, maka akan ada robit, akan ada sesuatu yang mengkaitkan, mengikat dengan mubtada'nya tadi. ini. Kemudian contoh yang lain dalam ayat wa qawlihi ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Ya. Libasut taqwa, libas ya, di sini menjadi mubtada. Mubtada yang pertama. Kemudian at-taqwa ini mudhaf ilaihnya dari libasu. Kemudian dzalika khairun. Ya, dzalika khairun ini jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khabar. Dzalika mubtada khairun khabar. Keseluruhan ini jumlah ismiyah menjadi khabar dari mubtada yang awal tadi yaitu libasu. Ini. Rabitnya isim isyarah dzalika, ini isim isyarah dzalika. Ini sebagai rabit dia mengacu merujuk kepada libas yang disebutkan sebelumnya, mengisyaratkan pada libas yang disebutkan sebelumnya tadi. Ini. Itu apa? Tadi libas taqwa, libas. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya dalam ayat di surah Al-Ikhlas ayat yang pertama qul huwallahu ahad. Ya, huwallahu ahad. Huwa di sini sebagai mubtada. Kemudian Allahu ahad ini berubah jumlah ismiyah, lafzul jalalah sebagai mubtada, ahadun sebagai khabar, ini jumlah ismiyah. Keseluruhan ini menjadi khabar bagi mubtada yang awal yaitu huwa. Rabitnya apa di sini? Yang menjadi rabit adalah dari sisi atau dari dilihat dari secara makna, secara pemahaman. Ya. Secara lafaz mungkin tidak tampak atau tidak ada rabitnya yang mengkaitkan, tetapi secara makna itu bisa difahami. Huwa di sini atau Allahu lafzul jalalah ini menjelaskan atau terkait dengan huwa, dhamir huwa yang disebutkan sebelumnya. Huwa Allahu ahad, dia yakni Allah ahad. Jadi rabit itu bisa berupa dhamir, bisa berupa isim isyarah ataupun yang lainnya. Yang jelas itu bisa diketahui, bisa difahami bahwa di situ ada keterkaitan, ada sesuatu yang mengkaitkan antara mubtada dengan khabarnya yang berupa jumlah ismiyah. Kemudian bentuk khabar ghairu mufrad yang kedua, wa imma jumlatun fi'liyatun, bisa pula khabar ghairu mufrad itu berupa jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali oleh fi'al. Ya, kalimat atau jumlah yang diawali oleh fi'al, ya, tersusun dari fi'al dan fa'ilnya. Ini yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Nahwu sebagai contoh. Zaidun qama abuhu. Zaid ayahnya berdiri. Di sini Zaidun sebagai mubtada. Ya, marfu' dengan dhammah. Kemudian sesudah mubtada ini disebutkan satu jumlah, satu kalimat, yakni qama abuhu. Ayahnya berdiri. Dilihat kalimat ini, jumlah ini diawali oleh kata qama. Qama ini termasuk fi'al, termasuk bentuk fi'al. Kemudian abu, dia sebagai fa'ilnya, fa'il dari qama tersebut. Berarti qama abuhu ini berupa jumlah fi'liyah, ya, tersusun dari fi'al dan fa'il. Kemudian semuanya ini, jumlah fi'liyah ini, qama abuhu, ini menjadi khabar dari mubtada'nya, yaitu Zaidun. Dan sebagaimana tadi pada jumlah ismiyah, pada jumlah fi'liyah juga demikian, yang rafa' itu adalah mahalnya, kedudukannya. Qama abuhu, keseluruhan ini, satu jumlah fi'liyah ini dikatakan fi mahal li raf'in, yaitu pada tempat rafa', pada kedudukan rafa'. Khabar dari mubtada'nya yaitu Zaidun dalam contoh ini. Dan juga ini juga ada rabitnya, ya, ada yang mengkaitkan jumlah fi'liyah tersebut dengan mubtada' tadi. Dalam contoh ini adalah dhamir ha pada abuhu. Ya, dhamir ha pada abuhu ini yang menjadi rabit terhadap mubtada' Zaidun sebelumnya. Ini. Berikutnya contoh untuk khabar yang berupa jumlah fi'liyah wa qawlihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. dan Rabbu, dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Rabbuka, Rabbu, inilah lafaz Rabbu dalam ayat ini, dia sebagai mubtada. Di awal kalimat, ya, berupa isim, ini sebagai mubtada, Rabbu. Kemudian khabarnya, yaitu pada kalimat, yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ini berupa fi'al, ya, dan tentunya diikuti fa'alnya, yaitu fa'alnya berupa mamir, mustatir, faktirnya huwa, ya, yang kembalinya kepada Rabbu tadi. Ini berarti jumlah fi'liyah, ini sebagai khabar dari mubtada, yaitu Rabbu. Jadi yakhluqu ma yasha, ini khabar fi mahali raf'in, pada tempat rafa', berupa jumlah fi'liyah. Dan robitnya tadi, fa'ilnya, yaitu dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir, takdirnya huwa, ini, huwa di sini, takdirnya ini, kembalinya pada Rabbu. Rabbuka, Rabbmu, yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Contoh yang berikutnya, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah itu yang menyempitkan dan yang melapangkan. Dan Allah lah dia yang menyempitkan dan yang melapangkan. Allahu lafzul jalalah dalam ayat ini sebagai mubtada, kemudian khabarnya berupa jumlah fi'liyah, yakni yaqbidu, dan diatafkan dengan jumlah fi'liyah berikutnya, yakni yabsutu. Yang nampak ini satu kata, yaqbidu, yabsutu, kan satu kata. Tetapi ini bukan mufrad, bukan khabar mufrad. Kenapa? Karena ini bukan isim. Ya. Apa ini? Ini jumlah fi'liyah, yaqbidu wa yabsutu, ini jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'al, tersusun dari fi'al dan fa'alnya. Yaqbidu fi'al, kemudian fa'alnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali pada lafzul jalalah. Ya bersutu juga demikian, ini fi'al, kemudian fa'alnya berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa. Jadi ini jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah ini sebagai khabar dari mubtadanya, yaitu lafzul jalalah tersebut. Dan yang menjadi rabit, yang mengkaitkan adalah fa'alnya tadi yang berupa dhamir mustatir. Jadi ya yaqbidu fi mahalli raf'in, ya bersutu juga demikian, fi mahal diraf'in, diatafkan dengan wawu ini. Berikutnya contoh dalam ayat, Allahu yatawaffal anfusa, Allah itu yang mewafatkan, mematikan jiwa-jiwa itu. Yatawaffa ini sebagai khabar, lafzul jalalah yang sebelumnya, ya, itu mubtada'nya. Yatawaffa sebagai khabar berupa jumlah fi'liyah, yakni tersusun dari fi'al, yatawaffa, kemudian fa'ilnya, yaitu dhamir mustatir, takdirnya huwa, merujuk pada lafzul jalalah, pada lafaz Allahu, al-anfusa itu sebagai maf'ul bih, ya, dari yatawaffa, ini sebagai, ini semua, ya, jumlah fi'liyah ini, yatawaffa al-anfusa, ini sebagai khabar dari lafzul jalalah sebelumnya tadi. Ini, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', kemudian yang rabitnya sama, dhamir mustatir, takdirnya huwa, yang menjadi fa'il dari yatawaffa tersebut. Ini khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Khabar yang berupa jumlah fi'liyah, tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Diperhatikan. Ya. Kemudian, jenis khabar yang berikutnya. Wa imma syibhul jumlati. Bisa pula khabar itu berupa syibhul jumlah. Khabar yang ghairu mufrad. Ya, bentuk yang ketiga adalah berupa syibhul jumlah. Wa huwa syai'ani. Ya, yang dimaksud dengan syibhul jumlah, ini ada dua macam, dua bentuk. Apa? Adzarfu, yaitu yang pertama adalah zaraf, baik itu zaraf zaman terkait dengan waktu, maupun zaraf makan terkait dengan tempat. Wal jar wal maj'uru. Yang kedua dari situ jumlah adalah jar wa majrur. Ini bentuk yang kedua. Ini. Dan masing-masingnya dijelaskan di sini. Atau sebelumnya, jadi inilah yang dimaksud dengan syibhu jumlah, yaitu dzaraf dan jar wa majrur. Kenapa disebut syibhu jumlah? Karena memang dia tidak termasuk dari khobar mufrad, ya. Dan juga tidak termasuk dari khobar yang jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun fi'liyah, tidak termasuk itu. Tetapi ada keserupaan, ya, bentuk dzaraf maupun jar wa majrur tersebut dengan jumlah, sehingga dikatakan syibhu jumlah. Jadi yang menyerupai jumlah, yang menyerupai kalimat. Fadzarfu dzaraf, khobar syibhu jumlah yang berupa dzaraf, dijelaskan contohnya di sini. Nahu zaidun indaka, Zaid ada di sisimu. Wastafaru ghadan, safar, ya, perjalannya itu ghadan, ya, besok. Di sini lafaz inda dalam kalimat yang pertama ini adalah dzaraf, dzaraf makan, dzaraf yang terkait atau menunjukkan makan, tempat. Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu, tempatnya dia berada di sisimu, di sampingmu. Ini berarti dzaraf makan, lafaz inda. Nah, di sini kedudukannya dalam kalimat ini dia sebagai khobar dari Zaidun. Ya, khobar dari Zaidun. Zaidun mubtada'nya, inda sebagai khobarnya. Berupa dzaraf. Demikian pula pada kalimat yang kedua, pada contoh yang kedua, pada kata ghadan, ini juga dzaraf. Kalau ini dzaraf zaman, karena terkait dengan waktu, ya, besok. Ini dzaraf zaman. Dan kedudukannya dalam kalimat ini, dia sebagai khobar dari mubtadanya, yaitu as-safaru. Ini. Wa qawlihi ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala dalam ayat di surah Al-Anfal, war-rakbu asfala minkum. Ya, ar-rakbu, ini kafilah atau rombongan, nanti bisa dibuka ayatnya, ya. Ini terkait perang Badar kalau tidak salah. Asfala minkum, ya, lebih rendah dari kalian. Ar-rakbu di sini sebagai mubtada, kemudian asfala ini dzaraf, ya, menunjukkan tempat, tempatnya, keberadaannya itu lebih rendah daripada kalian. Ya, kedudukan lafaz asfala di sini dia sebagai dzaraf dan kedudukannya itu sebagai khobar dari ar-rakbu. Ini. Jadi ini khobar yang berupa dzaraf. Nah, untuk yang untuk yang dzaraf zaman itu digunakan untuk isim yang menunjukkan zat maupun makna. Zat misalnya dalam contoh tersebut, ya, Zaidun indaka, ini dzaraf inda, dzaraf makan, ini menjadi khobar dari isim yang menunjukkan zat, yaitu Zaidun. Ini sesuatu zat, satu yang ada wujudnya. Dan bisa pula dzaraf makan ini menjadi khobar pada isim yang menunjukkan makna, bukan zat, tapi menunjukkan suatu makna. Misalnya al-ilmu indaka, al-ilmu indaka, ilmu itu ada di sisimu, ada di sampingmu, ada padamu. Al-ilmu ini isim yang isim makna, artinya isim yang menunjukkan makna, tidak menunjukkan zat, tidak ada wujudnya. Ilmu wujudnya apa, bagaimana, kan tidak ada, tapi dia ada maknanya, ada maksudnya. Lalu ini dzaraf makan, bisa untuk isim zat seperti Zaidun, bisa pula untuk isim makna, artinya menjadi khobar dari isim zat maupun khobar dari isim yang menunjukkan makna tersebut. Adapun untuk yang zaraf zaman, ya, yang zaraf zaman ini hanya digunakan sebagai khobar dari isim yang makna, yang menunjukkan makna, isim makna. Misalkan dalam contoh tadi, as-safaru ghadan. As-safar ini termasuk isim yang menunjukkan makna, isim makna. Kemudian zarafnya zaraf zaman. Ini bisa. Adapun untuk isim zat, ini tidak bisa untuk zaraf zaman. Misalkan Zaidun ghadan, Zaid besok. Kan tidak bisa dipahami maksudnya apa? Zaidun al-yauma, Zaid hari ini. Kan tidak bisa. Zaidun kan termasuk zat tadi ya, isim zat. Nah, untuk isim zat ini tidak bisa diikuti khobar yang berupa zaraf zaman. Hanya bisanya hanya yang zaraf makan. Zaidun indaka, Zaidun amamaka, misalnya itu. Tapi kalau yang isim makna, isim yang menunjukkan satu makna, bukan zat, itu bisa dengan zaraf zaman dan juga bisa pula dengan zaraf makan. Kemudian yang berikutnya, syibhu jumlah yang kedua yaitu jar wa majrur. Wal jar wa majruru nahwu Zaidun fid dari. Bentuk jar wa majrur misalnya sebagai contoh, Zaidun fid dari, Zaid ada di rumah. Ya. Di sini Zaidun sebagai mubtada. Kemudian fid dari ini susunan dari jar wa majrur. Fi itu huruf jar, kemudian ad-dari isim yang dijarkan oleh huruf tersebut. Ya, berarti ini bentuk susunan jar wa majrur. Nah, jar wa majrur ini kedudukannya sebagai khobar dari mubtada'nya yaitu Zaidun. Ini. Wa qawlihi ta'ala, dan contoh yang lain dalam ucapan Allah Ta'ala, alhamdulillahi. Ya, alhamdulillahi di surah Al-Fatihah ini. Di sini alhamdu ini sebagai mubtada, ya, marfu dengan dhammah, kemudian diikuti lillahi. Lillahi ini lam, lamnya huruf jar, kemudian masuk pada lafzul jalalah, lafal Allah, sehingga menjadi lillahi. Berarti ini susunan atau ungkapan dari jar wa majrur. Ya, lillahi ini jar wa majrur, ini sebagai khabar dari mubtada'nya yaitu alhamdu. Ini khabar yang berupa syibhu jumlah, yakni jar wa majrur. Dan tentunya disyaratkan di sana baik khobar yang zaraf maupun yang jar wa majrur ini tentunya disyaratkan ketika di situ bisa memberikan makna secara sempurna. Jadi tentunya tidak sekedar lafadznya saja berupa syibhu jumlah, baik itu berupa zaraf ataupun berupa jar wa majrur, tapi juga dilihat dari maknanya. Tentunya akan bisa menjadi khobar ketika memang bisa memberikan makna secara lengkap, secara sempurna. Tidak samar ataupun tidak rancu ataupun tidak rusak maknanya. Ini disyaratkan pada khobar syibhu jumlah, baik dzaraf maupun jar wa majrur harus demikian. Contoh tadi misalkan Zaidun ghadan atau amsi. Nah, ini Zaidun mubtada, kemudian amsi dzaraf. Jadi kalau hanya sekedar lafaz ya, sekilas mungkin bisa Zaidun sebagai mubtada, kemudian khabarnya berupa dzaraf digunakan amsi. Ini ternyata apa? Diperhatikan secara makna ini tidak bisa diterima. Tidak sempurna maknanya. Maknanya tidak bisa difahami. Zaidun amsi, Zaidun ghadan, Zaidun al-yawma. Seperti tadi pada zaraf ya, zaraf zaman. Tidak bisa digunakan untuk zat, isim zat. Maka yang demikian ini tidak boleh, tidak bisa menjadi khobar. Harus yang bisa memberikan makna secara sempurna. Zaidun amamaka, ya, Zaidun indaka, seperti itu. Atau tadi as-safaru ghadan, as-safaru al-yawma, al-lailata, safar itu sangat malam ini, al-lailata malam ini, al-yawma hari ini, itu bisa memberikan makna secara sempurna, maka itu bisa menjadi khobar. Demikian pula pada jar wa majrur. Misalkan tadi zaidun fid dari, itu memenuhi syarat. Kenapa? Karena bisa dipahami, bisa memberikan makna sempurna. Zaidun fid dari, zaid ada di rumah, fil baiti, ada di rumah itu. Ini jar wa majrur, fi huruf jar dan ad-dari isim majrurnya. Ini tam, ini bisa memberikan makna sempurna, maka dia bisa menjadi khobarnya. Jar wa majrur ini bisa menjadi khobar dari zaidun tadi. Tapi kalau ada susunan jar wa majrur sama jar wa majrur, misalkan zaidun bika, atau minka, atau yang semisalnya, dilihat memang itu susunan jar wa majrur. Bika, ba huruf jar, kemudian kaf itu dhamir, isem, dhamir termasuk isem yang terletak susunan huruf jar. Ini termasuk susunan jar wa majrur. Tetapi diperhatikan secara makna, apakah ini bisa memberikan faedah, bisa memberikan makna secara sam, secara sempurna. Zaid, denganmu. Dalam bahasa Arab yang semacam ini tidak bisa dipahami, ini maksudnya apa, maknanya apa, tidak jelas, tidak tam. Kalau Z denganmu itu, kalau dalam bahasa Arab bersamamu itu dengan ma'a, dan tentunya di sana mungkin ada konteksnya ya ini. Tapi kalau hanya seperti ini tidak jelas, tidak bisa dipahami, maka yang demikian ini tidak boleh menjadi khobar ini. Jadi untuk yang khobar berupa syibhu jumlah, baik dzaraf maupun jar wa majrur, itu ada syaratnya, yakni bisa memberikan faedah secara tam, secara sempurna, memberikan makna secara utuh, secara sempurna, sehingga bisa dipahami. Ini. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak bisa menjadi khobar. Kemudian di sini disebutkan terkait dengan khobar ini, dzaraf maupun jar wa majrur, wa yata'allaqu dzarfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bimahdhufin. Dzaraf dan jar wa majrur itu yata'allaq, terkait, tergantung. Idza waqa'a khabaran, jika keduanya itu menjadi khabar, bimahdhufin, dengan sesuatu yang dihilangkan. Terkait, tergantung dengan sesuatu yang dihilangkan, wujuban secara wajib. Mahdhuf, wujuban, jadi sesuatu yang wajib dihilangkan. Takdiru, takdirnya kainun au mustaqirun, takdirnya adalah kainun au mustaqirun. Ini yang ada pada dzaraf dan jar wa majrur, dia terkait dengan sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang dihilangkan. Dan dihilangkannya sesuatu tersebut, dihilangkan suatu kata tersebut, itu sifatnya wajib. Sehingga apa? Justru tidak boleh lafaz itu ditampakkan. Ini menurut satu pendapat demikian, dia harus dihilangkan. Tidak boleh lafaz itu ditampakkan. Lafaz yang menjadi muta'allaq, yang menjadi ta'alluq tadi, sesuatu yang terkait dengan dzaraf maupun jar wa majrur. Nah, di situ disebutkan takdirnya adalah kainun atau mustaqirun. Jadi misalkan tadi dalam contoh zaidun amamaka, zaid di depanmu. Nah, di sini sebenarnya pada amamaka ini tadi ada sesuatu yang dihilangkan, yaitu kainun atau mustaqirun. Jadi maknanya, takdirnya zaidun kainun amamaka, atau zaidun mustaqirun amamaka. Z itu berada di depanmu. Z itu apa? Keadaannya ada di depanmu. Seperti itu. Hanya saja kainun dan mustaqirun ini kainun atau mustaqirun ini wajib dihilangkan lafaznya. Tidak boleh ditampakkan, tidak boleh mengatakan Zaidun kainun amamaka atau Zaidun mustaqirun amamaka. Demikian pula pada jar wa majrur juga demikian sama. Dalam contoh misalkan Zaidun fid dari, maka takdirnya maknanya di situ ada kainun ataupun mustaqirun yang wajib dihilangkan tadi. Jadi aslinya atau asalnya Zaidun kainun fid dari atau Zaidun mustaqirun fid dari. Zaid itu berada di rumah itu. Hanya saja tadi kainun ataupun mustaqirun ini wajib dihilangkan secara lafaz. Nah ini kainun ataupun mustaqirun inilah yang menjadi ta'alluq tadi, ya, muta'alliq tadi dari dzaraf maupun dari jar wa majrur. Jadi terkait dengan itu, ya, terkait dengan kainun ataupun mustaqirun. Sehingga dalam memberikan makna atau dalam hal ini ketika menterjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi bisa ditambahkan dengan kata-kata berada atau yang semisalnya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia boleh disebutkan Zaid berada di depanmu, Zaid berada di rumah itu. Boleh disingkat Zaid di depanmu, Zaid di rumah itu, boleh. Atau boleh disebutkan dengan berada tadi, Zaid berada di rumahmu, Zaid berada di depanmu, Zaid berada di rumah itu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia boleh. Tapi dalam bahasa Arab, lafaz kainun ataupun mustaqirun tadi itu wajib dihilangkan. Ini menurut satu pendapat. Tapi juga ada yang berpendapat itu tidak wajib. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang banyak digunakan adalah dengan menghilangkan lafaz kainun ataupun mustaqirun tersebut. Dan juga di sini muta'alliq tersebut, ya, kainun ataupun mustaqirun itu bentuknya berupa isim, bukan bentuk fi'al. Ya, kainun itu kan dari fi'il kana, kemudian mustaqirun dari fi'il istaqarra. Ya, jadi yang menjadi muta'alliq itu berupa bentuknya berupa isim, kainun ataupun mustaqirun, bukan kana ataupun bukan istaqarra, bukan bentuk fi'il. Kenapa? Karena di sini terkait dengan khobar, ya, terkait dengan khobar. Jadi khobar itu adalah isim secara asal, yang menjadi khobar itu adalah isim. Sehingga yang menjadi muta'alliq dari dzaraf maupun jar wa majrur yang sebagai khobar tentunya juga berupa isim. Sehingga tadi muta'alliqnya adalah isim kainun ataupun mustaqirun. Ini beberapa penjelasan terkait dengan jenis-jenis khobar. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Dalam ayat 10 Al-Quran itu kulnya banyak kalau kondisi kul itu fi'il amr, ini jumlah fi'liyah ya, ini diawal dengan fi'il, fi'il amr, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta, kemudian kalimat yang berikutnya huwa allahu ahad, itu jumlah ismiyah tadi ya, mubtada dan khobar, itu sebagai maf'ul bih dari kul. Ya, jadi jumlah ismiyah huwallahu ahad, keseluruhan ini sebagai maf'ul bih dari qul, dari fi'il qul. Jadi memang demikian, satu kalimat satu jumlah menempati satu kedudukan terhadap kata yang sebelumnya, kemudian itu juga bisa menjadi satu kedudukan lagi terhadap kata yang sebelumnya lagi, dan seterusnya bisa seperti itu. Nah yang semacam itu nanti secara i'rab ya tinggal dikatakan fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin sesuai dengan keadaan ataupun kedudukannya, ya. Jadi huwallahu ahad itu fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, maf'ul bih dari fi'il kul itu tadi. Seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia apa dikatakan bertingkat. Ini menjadi apa khobar dari yang ini, kemudian ini menjadi maf'ul bih dari yang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak ada batas. Tidak dibatasi harus sekian, harus sekian, tidak ada pembatasan. Ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan saja. Kalau memang diperlukan ya bisa sampai beberapa tingkat, beberapa keadaan ini. Tapi kalau tidak perlu ya cukup satu tingkatan atau mungkin dua sudah cukup. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai keperluan. Tidak ada pembatasan sampai berapa, tidak ada. Yang jelas memang bisa demikian ya. Kalimat ya, itu menempati satu kedudukan ya, satu mahal seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Pergi. Dari siapa ini? Iya. Dan ini untuk mu'annas, untuk perempuan. Nah, ada lagi? Tidak ada. Untuk yang berikutnya, ini masih ada beberapa hal terkait dengan hukum-hukum khobar terhadap mubtada'nya. Ada beberapa hal yang perlu dibahas, disampaikan di sini. Tapi mungkin alafu minkum, ini untuk pembahasan yang akan datang insyaallah, karena waktu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.